Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas pembahasan tentang Al-Quran, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai i'tiqad Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Adapun Ahlul Bid'ah, mereka mengatakan Al-Quran laisa kalamillah, dan juga mereka juga mengatakan Al-Quran makhluk. Ini adalah ucapan Ahlul Bid'ah. Dan pada pertemuan yang lalu, ya, mungkin ana menambih sedikit bahwasanya ada ucapan ana di sana menyebutkan bahwasanya hendaknya kita takut kepada Allah dan Rasulnya, ya. Karena kesalahan dalam mengucapkan ini dan juga berharap kepada Allah dan Rasulnya. Yang benar dan betul adalah takut dan harap hanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Mungkin ada yang mendengarkannya. Jazakallah khair ya Aba Yazid atas tanbihnya. Dan juga pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah membacakan tentang ucapan Syekh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, yang mana juga ana keliru membacakannya. Dan insyaallah kita akan mengulangnya lagi. Dan setelah ditanyakan juga kepada Syekh Yasin bahwasanya maknanya tentang al-a'rad itu adalah sifat. Dan jazakallah khair juga kepada keluarga ana yang telah membetulkan keliruan ini. Kita akan bacakan lagi. Fal mu'tazilah qala Syekh Rabi rahimahullah. Qala Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Fal mu'tazilah wal jahmiyah wa ghairuhum ankaru an yakuna al-Qur'an kalamullah. Adapun Mu'tazilah dan Jahmiyah, ya ini ya, dua golongan ini, dua kelompok inilah, ya, yang mereka berani mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Wa ghairuhum ankaru an ayyakuna Al-Quran kalamullah. wa angkaru sifatallah tabaraka wa ta'ala. Mu'tazilah dan Jahmiyah dan selainnya, mereka semua mengingkari bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan juga mereka mengingkari tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ini di sini nanti kita akan memahaminya. Wa dzalika kulluhu minhum qa'imun 'ala usulin fasidatin. Dan yang demikian ya, kulluhu ya, seluruhnya dari ucapan-ucapan mereka itu karena mereka mendirikan di atas dasar yang sesat, di atas dasar yang rusak ya. Asalnya, sumbernya, dasarnya sudah rusak dahulu ya. Terjadinya pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah, dan juga mereka menyangkal bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, karena mereka memiliki dasar yang sesat, memiliki landasan berpijak yang rusak. Min ahammiha, di antara yang paling pentingnya, dzalikumul aslu al khabith alladhi qala fihi syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, di antara yang paling pentingnya yang wajib kita ketahui, kenapa ya, mereka mempunyai dasar pijakan yang rusak, yang sesat. Dzalikumul al aslul khabith, yang mana dasar-dasar tadi ataupun landasan ataupun cara berpikir mereka tadi adalah pikiran yang jelek, al-khabith, alladhi qala fihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan padanya, innahu yanbu'ul bid'ah, sesungguhnya inilah sumber-sumber dari kebid'ahan. Ya. Di sini nanti kita akan memahami kenapa mereka mengingkari sifat Allah, kenapa mereka mengingkari bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, dan mereka berani mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Wa huwa qauluhum, bahwasanya itu adalah ucapan mereka. Wa istidlaluhum ala khalqil qawni bi khalqil ajsam, dan pendalilan mereka bahwasanya penciptaan sesuatu adalah dengan penciptaan bentuk, penciptaan jasad, penciptaan badan. Ya. Tercipta sesuatu, kata mereka, pasti dengan terciptanya badan, terciptanya jasad, ataupun juga adanya bentuk. Ya. Wa khalqil ajsami bi khalqil a'rad. Ya, difahami ini. Dan ya, sudah pasti juga dengan adanya penciptaan bentuk tadi, penciptaan rupa, penciptaan badan, penciptaan jasad ini, dengan inilah juga terciptanya sifat. Ya. Kalau kita misalkan ya, suatu ya, meja, anggap meja. Ya. Kita akan mengetahui bahwasanya yang namanya meja itu ya, kakinya berapa? Kakinya 4 ya. Ini yang pada umumnya ya, meja yang pada umumnya kakinya 4 ya, mempunyai bentuk persegi. Ya, ini yang pada umumnya. Ya. Nah, sesuatu itu ya yang namanya memiliki bentuk ya pasti dia akan memiliki sifat ya. Faqalu, nah di sini dia mereka mulai sudah ya dengan kaidah pertamanya tadi, terciptanya sesuatu diketahui dengan terciptanya bentuk, terciptanya jasad, terciptanya badan atau rupa, dan terciptanya rupa juga menciptakan adanya sifat-sifat ya. Faqalu, maka mereka pun mengatakan di sini, innal ajsam makhluqah, sesungguhnya yang namanya badan, badan, jasad-jasad, bentuk-bentuk, sesuatu yang berbentuk, sesuatu yang berjasad, sesuatu yang berbadan, itu adalah makhluk. Li'annaha la tanfakka anil a'rad, atau li'annaha la tanfakku anil a'rad, karena sesungguhnya ya yang namanya makhluk tadi dia tidak akan terpisah dari yang namanya sifat. Wal a'radu hadithah ya, dan sifat itu adalah sesuatu yang baru ya. Dipahami ya? Jadi kalau kita misalkan seperti meja tadi ya, ya sebelumnya kita belum tahu ya apa itu meja ya, ya kan? Ketika kita disebutkan ada bentuknya meja tadi, ini meja, ya pasti kita akan mensifatinya. Ya oh ternyata meja itu persegi ya. Oh ternyata meja itu kakinya empat ya. Nah, oleh karenanya tadi memiliki sifat tadi ya, maka sesuatu yang disifati ini adalah sesuatu yang baru. Apa tadi namanya? Meja ya. Sama juga anak kecil ya. Anak kecil ketika bayi ya bisanya cuma apa? Nangis ya. Setelah besar apa? Mulai berjalan. Oh, dia sudah berjalan ya. Dia sudah mulai berbicara. Dia sudah mulai pandai ya. Tercipta sifat ya. Tadi sifat berbicara, sifat berjalan tadi dan seterusnya. Ya. Nah, wa ma la yanfakku 'anil 'arad fa huwa hadits. Dan apa saja yang tidak bisa terpisahkan dari sifat tadi, maka itu adalah sesuatu yang baru atau juga disebut dengan makhluk. Ya. Sesuatu yang baru tadi bisa disebut juga dengan makhluk. Wastadallu 'ala hudutsil qaun bi annahu jism. Wa kullu jismin hadithun wa makhlukun. Dan mereka berdalilkan dengan ya terjadinya atau kejadian-kejadian tentang sesuatu tadi bahwasanya memiliki jasad ya, sesuatu ya. Asalnya sesuatu itu kita belum tahu ya namanya waktu kecil ya. Adakah yang tahu langsung ini hidung namanya ketika lahir? Adakah yang tahu langsung ini telinga? Ya, ketika kita ajari ini hidung, ini telinga, ini mata dan seterusnya, ya. Maka kata mereka sesuatu tadi, ya, tercipta, terjadi, ya. ada diketahui dengan adanya bentuk, diketahui dengan adanya jasad, diketahui dengan adanya badan, ya. Dan setiap yang berbentuk, setiap yang berbadan, setiap yang berjasad, ini hadithun wa makhlukun. Ini adalah sesuatu yang baru dan juga bisa disebut juga makhluk, ya, hadith. Ya, kalau antum nanti mempelajari kitab-kitab akidah yang lebih tinggi lagi, jadi ulama tidak menyebut makhluk lagi sudah, ya. Ucapannya tadi ucapan ahlul kalam, jadi namanya hadisah. Kalau antum baca hadisah ini, ya, bisa maknanya tadi makhluk, sesuatu yang baru tadi adalah makhluk. Wabina'un ala hadal asl qalu idza asbatna lillahi sifat wa asbatna lahu al kalam fa inna dhalika yastalzimu ay yakuna jisman wallahu yunazzihu an antaquma bihil a'rad wal hawadith. Nah, di sini tolak pikir mereka, ya, tolong diperhatikan. Dan dari sinilah dibangun, ya, dasar pijakan mereka. Qalu, mereka mengatakan, idza asbatna lillah as-sifat, jika kita, ya, menetapkan bagi Allah sifat-sifat dan juga menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala al-kalam, fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian tadi mewajibkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memiliki tubuh, memiliki badan, memiliki bentuk. Dan Allah atau mereka, ya, maha suci dari memiliki sesuatu yang disebut dengannya sifat dan hawadis. Ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala suci dari sifat-sifat dan juga hawadis. Ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka, kita sifatkan Allah subhanahu wa ta'ala miliki kalam, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki penglihatan, pendengaran, ya, otomatis, ya, atas dasar tadi bahwasanya sifat tadi tidaklah terlepas dari namanya apa tadi? Tubuh, kan? Berarti kalau Allah subhanahu wa ta'ala bertubuh, Allah berarti apa? Makhluk. Dan kata mereka, sudah sepantasnya kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat. Ya. Tidak boleh kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sama saja kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala, atau sama saja kita menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ya. Gimana bantahannya? Di sini dibantah oleh Syekh Rabi Hafidhahullah ta'ala. Fasifatullah taliqu bijalalihi laysat kasifatil makhluqin. Maka sifat Allah, ya, yang namanya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ini adalah sifat-sifat yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sebagaimana sifatnya para makhluk. wala nusammiha a'radan. Dan juga ahlus sunnah kita, kata Syekh Rabi, tidaklah pernah menyebutkan sifat-sifat Allah tadi namanya a'rad, ya. A'rad tadi bisa diterjemahkan sifat, bisa diterjemahkan tabiat, bisa diterjemahkan watak dan seterusnya, ya. Bukan itu. Wahum sammauha aradan liyanfuha wa yu'attiluha. Dan mereka menyebutnya sifat-sifat Allah ini dengan kata a'radan agar mereka bisa menafikannya dan meniadakannya dan juga menolaknya. Ya. Wa hiya laysat a'radan wa innama hiya sifatun kamalun. Dan sesungguhnya sifat-sifat Allah tadi bukanlah a'rad, bukanlah watak, bukanlah tabiat, bukanlah sifat-sifat makhluk tadi. Hanya saja sifat Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang sempurna sekali. Ya. Ini bantahan untuk mereka. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan laisa kamitslihi syai'un. Laisa, tidak ada. Ka, kata ulama, kaful mislah. Jadi tidak ada yang semisal-misal, ya, dengan sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan pada ayat akhirnya wa huwa sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah seperti penglihatan manusia. Ya. Pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah seperti pendengaran manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, ya. Ya. Mendengar apa saja yang ada di dalam hati manusia. Ya. Gemetar hati manusia Allah dengar. Ya. Itu baru gemetar, apalagi dia mengucapkan di hatinya. Allah Maha tahu apa yang disimpan oleh manusia di dalam hati-hatinya. Lah manusia, jangankan mendengar hati, mendengar detak jantung saja tidak bisa, ya. Kecuali disentuh dulu atau pakai apa? Pakai apa? Stetoskop, ya. Pakai stetoskop baru dengar, ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, ya. Bahkan mak tahu, ya, apa yang ada di dalam isi perut perempuan yang hamil. Tahu bentuknya, rupanya, jenis kelaminnya tahu. Nah kita mau tahu saja pergi kemana? Ke dokter, ya, periksa USG namanya, ya. USG. Oh ternyata anak bapak perempuan, lahirnya laki-laki. Pernah jadian, ya. Perempuan pak katanya, teman saya dia man. Perempuan pak, insya Allah perempuan. Ditulis perempuan, lahirnya laki. Coba alat, ya. Dan itu, ya, bantahan secara akal bagi mereka, ya. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat-sifatnya, tugas kita apa sebagai kaum muslimin? Apa? Mengimani saja. Jangan mencoba-coba mengakal-akalkan, memikir-mikirkan. mencoba memfaham-fahamkan agar masuk akal. Jangan coba-coba. Ini ucapan siapa tadi? Mu'tazilah dan Jahmiyah. Oleh karenanya dari sinilah mereka juga menyebutkan sesuatu yang berbentuk tadi. Karena Al-Quran tadi berbentuk, maka apa disebutnya? Makhluk. Padahal i'tiqadnya Ahlus Sunnah apa? Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sekarang kita akan membacakan ucapan ya Ahlul Bid'ah juga, yang dia membantah bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah. Qala Syekhuna Yasin hafidhahullah ta'ala, bahwasanya Al-Ash'ariyah dan juga Al-Kullabiyah, ya, tadi Mu'tazilah dan Jahmiyah, ya, Mu'tazilah dan Jahmiyah, sekarang Al-Ash'ariyah dan Kullabiyah, yaquluna Allah Azza wa Jalla muttasifun bil kalam lakin al kalamu nafsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mereka mensifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata mereka, ya, kami juga menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kalam, akan tetapi, kata mereka, ini di tafsir mereka, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kalam an-nafsi, ya, atau juga ulama menyebutnya kalam nafsani, ya, ucapan atau kalam yang ada di dalam hati, ya, qaimun bin nafsi laisa lillahi azza wa jalla harfun wala sautun, ya, yang kalam tadi, ya, berdiri dengan sendirinya, ya, yang tidak ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala huruf wala saut, ya. Jadi kalam itu, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berucap, tapi ucapannya apa? Dalam hati. Tidak ada lafaz, ya, yang kita bisa lihat atau yang terucap, dan juga tidak ada suara yang bisa kita dengar. Ya. Kata mereka ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau berbicara, ya, berbicara dalam hatinya. Tanpa suara, ya, tanpa juga lafaz, ya, tidak ada suara dan juga tidak ada ucapan, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mengajak berbicara, ya, seseorang, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya mengajak Maulana berbicara, atau contoh kepada Nabi, atau contoh kepada Jibril, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara, bicara gini, ya, malaikat Jibril, Nabi paham maknanya. Wah, Allah maunya ini, Allah inginnya ini, paham maknanya. Lah apa bedanya dengan orang bisu, ya? Orang bisu ketika dekat dengan Maulana, Maulana paham. Intinya minum satu gelas, ya. Apa bedanya coba? Subhanallah ya, mereka saking hilang mungkin akal sehatnya ini. Ya. Jadi mereka membilang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa? Orang yang bisu, na'udzubillah. Jadi ya, mereka pun berkhayal. Ya, ini khayalan mereka. Lalu bagaimana Al-Quran itu bisa sampai ke kita? Ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Tapi, ini yang pertama pendapat mereka, bahwasanya Al-Quran itu kalamnya, ucapannya Jibril. Ucapannya makhluk. Ya. Laisa kalamillah. Al-Quran itu bukan kalam Allah. Ya. Lalu kata mereka, ya, ketika ditanya, lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, sampai kepada kita, ya, Al-Qur'an ini? Kata mereka, kaifa wasala ilaina, bagaimana Al-Qur'an tadi sampai ke kita? Qalu, ini annallah qadhafa fi rawa'i Jibril. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melemparkan keinginannya tadi, ucapannya tadi ke relung, ya, lubuk sanubarinya malaikat Jibril, tung, ya, lemparkan gitu tadi, ya, tadi kayak orang bisu tadi, ya, dilemparkan Allah Subhanahu wa taala fafahimal makna, maka Jibril pun memahami maknanya, ya, faj'alallah mislul akhras, maka mereka pun menjadikan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang bisu. Ya. Ini pendapat mereka yang pertama. Ya. Ini pendapat sesat loh ya, ingatkan ya. Bukan pendapat yang benar. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melemparkan ucapannya ke relung lubuk hati atau ke hatinya Jibril, kemudian Jibril memahami maknanya, kemudian Jibril menyampaikan maknanya tadi dengan lafaz-lafaz dari ucapan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kenapa? Karena mereka mengingkari bahwasanya ucapan Allah Subhanahu wa taala tadi tidak berlafaz, ya, tidak punya huruf dan juga tidak bersuara. Ya, tidak dengar. Berarti apa? Seperti orang yang bisu. Kemudian yang kedua kata mereka, annallah qadhafa ila qalbin nabi. Oh, ini langsung lagi ini, ngawur lagi. Lebih ngawur lagi. Kalau tadi mereka Jibril ya mungkin masih mending ya. Ini langsung ke nabi. Ya, Allah Subhanahu wa taala melemparkannya ke dalam lubuk hati nabi. Fa fahima makna wa takallama min nafsi bi harfihi wa sautihi fa balagun nas, ya. Faj'alallahu mislal akhras. Maka nabi pun memahaminya, kemudian berbicara, ya, menguraikan maknanya tadi dengan ucapannya, ucapan nabi dengan huruf-hurufnya, dengan suaranya, kemudian menyampaikan kepada manusia, ya. Maka mereka juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa? Orang yang bisu. Kemudian yang ketiga, ya. Ini kata mereka, anna Jibril akhadha al-Qur'an min lawhil mahfuz. Ini pendapat mereka yang ketiga, bahwasanya Jibril langsung mengambil Al-Qur'an tadi di lawhil mahfuz. Ya. Dan semua pendapat dari tiga pendapat tadi tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Dipahami ini? Apa pendapat yang mereka yang pertama? Bagaimana turunnya Al-Quran sampai ke kita? Hah? Bahwasanya Allah melemparkan ucapannya ke dalam hati malaikat Jibril, kemudian menyampaikannya kepada Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, Allah melemparkan atau menyampaikan ucapan, ya, tadi ya, langsung ke dalam hati Nabi Muhammad, kemudian menyampaikan kita dengan huruf-huruf atau suara yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Jibril langsung mengambil ya. Kayak mencuri aja Jibril. Ya. A'udzubillah ya. Inilah ya. Makanya ahlul bid'ah ya. Kenapa mereka memahami agama Islam ini ya dengan kesesatan, dengan kesalahan? Karena apa? Karena mereka gulu pertama. Ya, berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Berlebihan ini. Ya. Kemudian yang kedua juga ya. Mereka dalam agama juga meremeh-remehkan. Oleh karenanya ahlus sunnah bersikap tengah-tengah. Ya. Inilah jalan yang paling sempurna, pertengahan. Buat diri kita ini hidup pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak berkekurangan. Maksudnya tidak merendah-rendahkan, tidak meremeh-remehkan dan seterusnya. La tafrid wa la ifrat. Difahami ini ya. Kita akan bacakan ucapan muallif rahimahullah ta'ala. Qala al-imam as-Sabuni mana sampai mana ya? Biyazid sampai mana kemarin? Sampai mana? Al-Qur'anul ladzi huwa kalamullah ya. Lama sekali liburnya ini. Hah? Wa tanfa'uni. Kita ulang aja berarti ya, masukin aja. Tolong di awal aja sudah. Wa yashhadu ashabul hadis. Sebentar lagi ya. Kita baca cepat saja. Wa yashhadu ashabul hadis wa ya'taqidu anna al-Qur'an kalamullah. Dan bahwasanya ashabul hadis mereka menyaksikan dan meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Wa kitabuhu wa khitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu ghairu makhluqin. وَمَنْ قَالَ بِخَلْقِي وَاَعْتَقَدَهُ فَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَهُمْ. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kitabnya, khitabnya, pembicaraannya, wahyunya, tanzilnya, غَيْرُ مَخْلُقٍ, bukan makhluk. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dan meyakininya, maka dia termasuk orang kafir menurut pendapat mereka. Ya. Bahwasanya ahlus sunnah mengkafirkan orang-orang yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Wal-Quran alladhi huwa kalamullah wa wahyuhu. Dan Al-Quran yang itu adalah kalamullah dan wahyunya. Huwa alladhi nazala bihi Jibrilu ala rasuli Quranan arabiyan liqawmin ya'lamun bashiran wa nadhira kama qala azza wa jalla. Dan Al-Quran yang itu adalah kalamullah dan wahyunya, yang mana malaikat Jibril menurunkannya kepada Rasulnya sebagai Al-Quran yang dalam bentuk bahasa Arab bagi kaum yang ingin mengetahui, basyiran wa nadhira liqaumin ya'lamun, bagi kaum agar mereka mengetahui, basyiran kabar gembira dan juga berita peringatan. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Rabb al-alamin, Rabb semesta alam, nazala bihi ruhul amin, yang mana Al-Quran tadi diturunkan oleh ruhul amin, ala qalbika litakuna minal mundirin, kepada hatimu, yang ini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi orang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan berbahasa Arab. Lisan Arab artinya bahasa ya. Lisan ini bisa disebut juga bahasa Arab. Mungkin sampai sini aja dulu ya. Baru kita sambung nanti pertemuan yang berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.